Mitra Bisnis, paket kebijakan Presiden SBY untuk mengatasi krisis ekonomi Jumat lalu dinilai setengah hati dan tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat ini. Ada yang berpendapat paket ekonomi itu tidak menyentuh persoalan real yang terjadi sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda? Kalau kita lihat kan pertama dari segi detail, belum ada detailnya yang pasti ya. Jadi ini yang ditunggu sebetulnya oleh para pelaku. Apa sih yang akan dilakukan? Gambaran umumnya sih cukup jelas, tetapi paket itu kan harus ada deskripsi lengkapnya, kemudian timingnya kapan, ya kan dilakukan. Kalau hal-hal yang secara kualitatif begini kan sebetulnya tanpa paket sekalipun sudah banyak yang dilakukan, ya kan. Seperti mempercepat investasi ya, menyederhanakan perizinan dan mengefektifkan layanan satu atap, kemudian memberikan tax holiday dan tax allowance. Apa, kapan, berapa, untuk siapa? Itu kan belum jelas, makanya kemudian reaksi pasar menjadi sangat negatif gitu ya. Kemudian yang kedua, tampaknya yang menyusun paket kebijakan ini tidak begitu mengerti mengenai sumber krisis yang sekarang, ya kan? Krisis kita adalah krisis neraca pembayaran. Ya, saya melihat bahwa judulnya juga salah ya, ada stimulus begitu loh. Kan kalau kita dekomposisi defisit neraca pembayaran terdiri dari dua, yaitu defisit yang diciptakan oleh pemerintah dan defisit yang diciptakan oleh swasta. Sedangkan di sini pemerintah tetap menjaga defisit sebesar 2,38%. Nah, itu memberikan sinyal bahwa defisit yang diciptakan oleh pemerintah itu tidak akan kunjung dikurangi. Dan karena itu kemudian penyakit utama terhadap pelemahan nilai tukar dan pelemahan indeks harga saham gabungan itu tidak teratasi. Malahan kemudian pemerintah mencari-cari hal yang lain yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Karena itu wajar-wajar saja kemudian para pelaku meresponsnya secara negatif gitu. Apa yang mau dikerjakan oleh pemerintah, terutama menjaga defisit, kemudian kalau menurut teori ya, kalau ingin defisit neraca transaksi berjalan itu dikurangi, maka defisit pemerintah harus dikurangi, gitu. Nah, ini kan sinyalnya menjaga defisit pemerintah, sedangkan mengurangi defisit swasta itu agak susah. Karena instrumennya kan tidak langsung. Karena itu kemudian pasar merespons bahwa kelihatannya pemerintah tidak tahu masalah apa yang terjadi. Nah, beberapa pihak berpendapat paket kebijakan ini terlambat. Seharusnya sudah dikeluarkan sejak tahun pertama pemerintahan. Bagaimana menurut Bapak? Daripada tidak sama sekali, mendingan telat. Itu prinsipnya. Yang kedua, memang pemerintah sekarang ini kan semacam terganggu ya oleh beberapa pergantian di pos-pos penting. Misalkan Agus Marto itu ke BI, kemudian Menteri Keuangannya diganti ya kan dengan Hati Basri ya kan. Nah, ini kan kedua pejabat ini masih dalam learning process. Jadi memang itu konsekuensi dari terlalu seringnya mengganti-ganti orang. Terlepas apakah orangnya itu hebat atau tidak, tetapi kalau mereka dihadapkan pada situasi yang sulit seperti sekarang, pasti kinerja mereka di bawah dari yang mereka mampu gitu loh. Kemudian kebijakannya pun serba telat. Berapa bulan sih mereka baru diangkat, ya kan? Menguasai permasalahannya pun mungkin masih harus meraba-raba, ya kan, belum lagi kemudian mendapat dukungan dari bawah. Ini memang sebuah situasi yang relatif sulit. Kemudian Menteri Perekonomiannya juga kan, ya mohon maaf ya, mungkin lebih sibuk persiapan 2014. Jadi yang gini-gini lewat aja. Ini sih pelajaran buat pemerintahan selanjutnya lah. Jangan terlalu gegabah mengganti-ganti posisi orang. Biar ada kecepatan dalam merespons situasi. Demikian ekonom Iman Sugema. Saya Wendy Lim.